الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan apa yang dimaksud dengan zahir an-nusus, bahwa zahir an-nusus adalah apa yang maknanya langsung terlintas pada benak kita, dan makna ini tentunya akan memiliki hakikat yang berbeda tergantung dengan konteks, demikian juga dengan penyandaran serta dengan susunannya. Kemarin kita sudah berikan contoh, misalnya konteks kadang qaryah bermakna apa? Qaryah bermakna suatu negeri. Tapi di konteks yang lain, qaryah bisa bermakna penduduk suatu negeri. Demikian juga masalah yad. Ya, yad sama-sama tangan, ya. Maka makna yad adalah apa yang langsung terlintas pada benak kita ketika kita disebut tangan. Maka tangan adalah apa yang terlintas pada benak kita. Namun ketika kita bicara tentang hakikatnya, maka tergantung dengan apa tangan tersebut disandarkan. Ketika disandarkan kepada manusia, ya ini tangan. Ya. Tapi ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari sisi tarkib, susunan. Ya, ma indaka illa Zaidun wa ma Zaidun illa indak. Ya, maka ini dia unsur penyusun kalimatnya jumlahnya sama, tapi apa memberikan hakikat yang berbeda dan justru sangat berbeda. Kemudian kita telah membagi, ya, kita telah sebutkan bahwa ulama membagi manusia dalam menghadapi zahir an-nusus ini menjadi tiga kelompok. Yang kemarin adalah ya sudah kita bahas adalah kelompok yang pertama, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau orang-orang yang paling cocok mereka disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di mana mereka menjadikan zahir an-nusus diberikan makna yang hak, makna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah manhajnya salaf. Manhajnya salaf sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, inilah manhaj yang paling benar ketika kita mengambil zahir nas-nas hadis, nas-nas ayat-ayat tentang sifat, kemudian ketika disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagian yang kedua, al-qismu tsani, man ja'alu zahira al-mutabadir min nususi sifat ma'nan batilan la yaliku billah. Yang kedua, ini golongan yang menjadikan zahir yang terlintas pada benak, ya, zahir dari nas-nas sifat yang terlintas pada benaknya, ditetapkan makna batilan, makna yang batil, la yaliku billah, yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tashbih, yaitu tashbih, penyerupaan. Wa abqau dilalataha ala dzalik, dan mereka menetapkan dalil-dalil dari pendalilan dari nas-nas sifat itu, ya, maknanya adalah tashbih. Maknanya adalah tashbih. Ya, jadi golongan yang kedua, dia menetapkan nas-nas sifat, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membawa makna-makna ini sama dengan apa yang ada pada makhluk. Ini melakukan tashbih. Jadi Ahlus Sunnah itu berada di antara dua kutub ekstrim. Kutub yang pertama al-musyabbihah, di mana mereka menetapkan ya sifat-sifat Allah tapi mengatakan apa? Bahwa sifat-sifat ini sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Tangan Allah sama dengan tangan makhluk, turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk, dan yang semisalnya. Kubu yang kedua, al-mu'attilah, yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlus Sunnah berada di tengah-tengahnya. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah, tapi apa? Yang layak bagi Allah, tidak sama dengan makhluknya. Maka golongan yang kedua ini, mereka menetapkan sifat-sifat Allah, akan tetapi sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Kenapa kita katakan tidak layak? Karena dia menyerupakannya dengan sifat pada مخلوق. وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. Mereka inilah kaum musyabbihah, dan mazhab mereka adalah mazhab yang batil dan haram dari berbagai wujuh, dari berbagai wajah. Ya. Jadi tidak bisa seseorang kemudian dia menetapkan sifat Allah, kemudian dia serupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Perbedaannya sebenarnya dia tipis saja dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah menetapkan sifat. Tapi apa bedanya? Ketika kita menetapkan sebuah sifat, sifat itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Agar tetapi kaum musyabbihah, apa yang mereka lakukan? Mereka menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Ya. Maka ini bisa dibantah dari berbagai sisi. Yang pertama, annahu jinayatun 'ala nusus wa ta'tidun laha 'anil murad biha. Bahwa apa yang mereka lakukan ini merupakan aksi kriminal, ya, sebuah kejahatan terhadap dalil, dan menafikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh dalil tersebut. Fakaifa yakunul muradu biha at-tashbih? Bagaimana mungkin yang diinginkan dengan penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah tashbih, adalah penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Waqad qala Allah taala laisa kamitslihi syai'. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mengatakan Allah memiliki sifat dan sifat itu sama dengan makhluk, ya, dia telah melanggar sekian banyak ayat. Di antaranya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama, ya. Bahwa yang mereka lakukan adalah pelanggaran terhadap nas-nas. Asani yang kedua, annal aqla dalla ala mubayanatil khaliqi lil makhluq fi dzat was sifat. Bahwa akal telah menunjukkan adanya perbedaan yang sangat mencolok antara al-khaliq dengan al-makhluq, baik itu dari sisi dzat maupun sifatnya. Fa kaifa yuhkamu bi dilalatin nusus ala tasyabuh bainahuma? Maka kemudian bagaimana mereka, ya, mengatakan bahwa nas-nas itu menunjukkan adanya keserupaan antara sang khaliq dengan sang makhluk. Yang namanya sang khaliq itu berbeda dengan makhluknya. Ya, seorang yang berakal pasti bisa memahami hal yang demikian. Maka bagaimana kemudian mereka langsung, ya, melihat dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah, kemudian membawanya kepada penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya bertentangan dengan akal yang sehat. Yang ketiga, sisi yang ketiga kata beliau, anna hadzal mafhum alladhi fahimahu al-musyabbih minan nusus mukhalifun lima fahimahu salaf minha fayakunu batilan. Nah, ini sisi yang ketiga, bahwa apa yang dipahami oleh al-musyabbihah, oleh orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ini, mukhalifun lima fahimahu salaf minha, ini menyelisihi apa yang dipahami oleh salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Sesungguhnya untuk membantah orang-orang yang menyimpang cukup dengan poin yang ketiga ini sudah. Kalau ternyata salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain tidak memahaminya demikian, berarti pemahaman yang selain itu menyimpang sudah. Ya, menyimpang. Ya, tapi beliau masya Allah, ya, membedahnya itu dari sisi dalil, ya. Selalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika membuat bantahan dari sisi dalil, membuat bantahan dari sisi akal dan dari sisi-sisi lainnya. Ya, sehingga orang benar-benar tidak lagi memiliki hujah di hadapan beliau. Ya, kata beliau, pemahaman kalian ini, ya, apa yang dipahami oleh kaum musyabbihah, ini menyelisih apa yang dipahami oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Fayakunu batilan. Maka otomatis paham mereka ini adalah paham yang batil. Kemudian fa'in qala al-musyabbih, ana la'akilu min nuzulillahi wa yadihi illa mithla ma lil makhluk min dhalik. Wallahu ta'ala lam yukhatabna illa bima na'rifuhu wa naqiluhu. Kalau misalnya ada di antara mereka yang mengatakan, saya ya tidaklah memahami turunnya Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang saya pahami dari makhluk. Ya. Dan Allah taala tidaklah mengajak kita berbicara kecuali dengan hal yang kita ketahui dan bisa kita pahami. Ya. Jadi ketika sebenarnya dalilnya sama dia dengan apa? Dengan dalilnya Ahlussunnah. Pasti kan Allah ketika mengajak kita berbicara, ya, ketika berfirman tentu dengan sesuatu yang kita pahami. Nah, Al-Musyabbihah mengatakan yang saya pahami ya turunnya sesuatu ya sama. Turunnya Allah sama dengan turunnya manusia. Kemudian tangan Allah sama dengan tangan manusia. Ini yang saya pahami, kata dia. Padahal kata beliau, ya, maka kata beliau, fajawabuhu min thalathati aujuh. Maka jawabannya dari sisi, tiga sisi juga. Nah, inilah kehebatannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membuat bantahan dari berbagai perspektif. Ahaduha, yang pertama, anna alladhi khatabana bidzalik huwa alladhi qala an nafsihi laisa kamitsli syai. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajak kita berbicara tentang perkara ini, dia juga yang telah berfirman tentang dirinya, laisa kamitsli syai. Ya, jadi jangan ambil suatu apa namanya, suatu kesimpulan kemudian hal-hal yang lain kemudian ditiadakan. Allah juga yang mengatakan laisa kamitsli syai. Ya, bukan selain Allah, Allah yang mengatakan hal yang demikian, laisa kamitsli syai. Wa naha ibadahu an yadribu lahul amsal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang hamba-hambanya untuk membuat ya tandingan ya atau sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, au yaj'alu lahu andadan, dan membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Faqala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Janganlah kalian membuat bagi Allah Subhanahu wa taala ya suatu tandingan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui. Wa qala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Ya, ini semua dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum musyabbihah yang mengatakan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan sifat yang ada pada makhluk, maka sesungguhnya dia telah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, membuat keserupaan ya, sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal yang demikian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Ini dari sisi dalil syar'i. Ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat tandingan, dan orang-orang yang musyabbiha, kaum musyabbiha yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, pada hakikatnya dia telah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi yang kedua, ini dari sisi akal, ya. An yuqalu lahu alasta taqilu lillahi dzatan la tushbihu dzawat? Fasayakul bala. Kalau dikatakan kepada orang tersebut, kaum musyabbihah tadi, bukankah engkau memahami bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan zat-zat yang lain? Ya, zat Allah tidak sama dengan zat-zat yang lain. Fasayakul, maka dia akan mengatakan tentu saja, ya, zat Allah tidak sama dengan zat yang lain. Fayuqalu lahu falta'qil lahu sifatin la tushbihu as-sifat. Ya. Dengan demikian pahami jugalah bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sifat-sifat yang ada. Kalau zatnya tidak sama dengan zat-zat yang lain, maka demikian juga sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Apa susahnya memahami hal yang demikian? Kalau zatnya bisa berbeda, ya, maka sifatnya juga bisa berbeda. Enggak ada permasalahan di sana. Fa'inal qawla fi sifat kal qawli fi dzat. Karena sesungguhnya perkataan dalam permasalahan sifat itu sama saja dengan permasalahan zat. Kalau zatnya itu berbeda, tentu saja sifatnya berbeda. Wa man farraqa bainahuma faqad tanaqud. Ya, maka barang siapa yang memisahkan antara pembicaraan zat dengan sifat, dia telah berada pada sebuah kontradiksi. Maka dia telah berada pada sebuah kontradiksi. Bagaimana mungkin dia bisa membedakan antara zat, zat Allah berbeda dengan zat, zat makhluknya. Kemudian dalam masalah sifat, kok sama? Ya, kontradiksi. Harusnya ketika dia bisa membedakan antara zat, ya, antara zat, maka apa? Masalah sifat juga sama. Bisa dia bedakan. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, dari sisi hissi mungkin ini. Ya, hissi itu dari sisi panca indera. Apa yang kita dapatkan dari keadaan empiris di alam semesta. Kata beliau, thalithuha, yang ketiga, ayyuqal, alasta tushahid fil makhlukat, ma yattafiku fil asma, wa yakhtalifu fil haqiqah wal kaifiyah. Bukankah Anda sendiri mau menyaksikan, menyaksikan pada diri makhluk, apa yang nama sama, namanya sama, tapi hakikat dan kaifiahnya berbeda. Ya. Misalnya, manusia punya kaki. Apa hewan yang agak ekstrim perbedaan kakinya dengan kita? Hah? Ular punya kaki. Ular nggak punya kaki ya. Ular itu kan jalannya pakai perut. Ya. Kadal. Atau apa, cicak misalnya. Atau nyamuk lah. Nyamuk juga punya kaki kan? Nah, kaki manusia sama kaki nyamuk. Sama enggak? Berbeda. Padahal sama-sama kaki. Makanya diingatkan dia. Bukankah Anda sendiri menyaksikan? Ya. Pada diri makhluk-makhluk Allah SWT, ada yang namanya sama, tapi hakikat dan kaifiatnya berbeda. Sama-sama punya kaki, tapi apakah kaki manusia sama dengan kaki nyamuk? Kaki manusia sama dengan kaki kecoa. Kaki manusia sama dengan kaki kadal. Ya, sama-sama kaki. Tapi berbeda hakikat dan kaifiahnya. Ya. Maka tentu dia akan mengatakan, iya betul-betul. Ya, memang sama namanya, tapi hakikatnya berbeda. Fayuqalu lahu, ya, idha aqalta tabayun baina al-makhlukat fi hadha, halimadha la ta'kiluhu baina al-khaliq wal-makhluk. Ya, kalau engkau memahami adanya perbedaan yang sangat mencolok antara apa yang ada pada diri makhluk, ya, dalam masalah itu, ini kaki yang satu berbeda dengan kaki yang lain, falimadza la ta'kiluhu bainal khaliq wal makhluk. Kenapa engkau tidak bawa pemahaman ini, ya, dalam permasalahan Allah dan makhluknya? Paham dong? Ya, ini logika, ya. Ketika dia mengiyakan, ya, ada perbedaan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, padahal namanya sama-sama kaki, ya, maka kenapa kok sulit sekali dia kemudian untuk membawa prinsip ini dalam membedakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Sang Khalik? Pada kiranya lebih mudah lagi kan? Ya, kalau makhluk saja berbeda, apalagi antara makhluk dengan Sang Khalik. Kata beliau nih, ma'a anna at-tabayun bainal khaliq wal makhluk adhar wa a'zham. Padahal perbedaan antara Sang Khalik dengan makhluk itu lebih tampak jelas dan lebih besar perbedaannya. Ya, maka tidak ada alasan sama sekali bagi al-musyabbihah untuk kemudian dia menyamakan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Ya. Bal at-tamatsul mustahilun bainal khaliq wal makhluq kama sabaqa fil qaidah as-sadisah min qawaidis sifat. Bahkan adanya keserupaan itu satu hal yang mustahil terjadi antara Sang Khaliq dengan Sang Makhluk sebagaimana yang telah dijelaskan pada kaidah yang keenam dari kaidah-kaidah sifat, ya. Silakan dilihat pada kaidah sifat yang keenam, ya. Ketika seseorang menetapkan sifat, maka ada dua hal yang harusnya dia singkirkan jauh-jauh. Yang pertama tamsil, yang kedua adalah takyif. Jadi yang pertama tamsil penyerupaan, yang kedua adalah takyif, memvisualisasikan, menggambarkan. Ya, sehingga apapun yang tergambar pada benak kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka bukan seperti itu penggambarannya. Ya, apalagi ketika hal yang demikian diserupakan dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluk. Ya. Wallahu taala alam bisawab, ini adalah kelompok yang kedua. Ya, yang menyimpang dari akidah salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, yakni ketika mereka menetapkan sifat, tapi apa? Sifat-sifat tersebut mereka serupakan dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Masih tersisa kelompok yang ketiga, mereka adalah kaum Mu'attilah yang mereka memang tidak menyerupakan, ya, mereka masya Allah tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tapi apa, menolak semua, ya, menolak semua atau sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka bantahan kepada mereka insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Nakif ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.